Ane kula gadah guru nak ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat ku dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok. Baru kaya goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu. Kamu jangan tersinggung. Dia datang dari Bedui ditakok. Ayyukum Muhammad. Sopo di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dene takok. Ya Muhammad sik jangkar dene. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah? Iya, saya Rasulullah. Gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya, 1 hari. Iya, pas 5 kali ya. Dia sumpah, wallah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap nabi nyebut dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kuwate pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Berarti itu mulai tentangnya. Tapi dawe nabi apa? Aflaha. Orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Lah nek sampean jan niru kula, kula magrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok kobliya-kobliya tabatiya. Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sampean aja niru kula. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru. Jenengan, dari itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi nggak usah saling nopo niru. Terus tenggine Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang nggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja, dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja, golek rezeki sing napa halal. Tak niki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggu umroh macam-macam sunat-sunatnya digebut ya gue sembuh sewalam sembuh gue di sepura pengir gue cari ruhin nak ayu pantasnya kok rati siksa gue sebenarnya kalau cek iling kalau dikonco santri ini santri jan santri kula oleh kadang itu uang ya bener ini dulu film-film Amerika lo film-film kados ini senang ini dulu film barat kados Titanic, Sandra Bullock, ini dulu film pas itu perang Irak ini ngakoni, bik ngaji kulo, santri kulo Gus kulo beda jujur bik jenengan tapi ampun senang ini, tiang meduro jadi nanti melok ngaji kulo atau beriki ngaji mahal lirin apa jeng kulo nak dulu Josh Bush Gus, kue tok kafir harbi nih Gus tapi nak dulu wong kafir ayu bintang-bintang film kok kaya orang harbi Gus kira-kira ternyata Gus ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya napa? Nafsu. Ya mulane nek kowe ana pembantu, kok mecahno piring? Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar karo guyu. Artinya ini, ketika kue dedali, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring rati-hati ke sono tamu mecahno piring, mesti belek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kue berharap cintanya, kue iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke. Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krono mecahno apa? Piring. Ya, gak usah munafik aku nih. Liku nak jenenge menungso. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak ro bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pengiran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lha itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim kula crito niki crito ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar iku mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Nenggone bab tiang sing muka safah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, "Him, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau." Mbek pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah pokoknya yang enggak bener-bener. Ambek pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anake, Ismail. "Him, anakmu sembelih, Him, Ismail." Protes habis. "Huwa samratu fuati, itu buah hati saya, Gusti. Kok konjenengan kok nyembelih ku piye?" "Kowe keberatan, Him." "Nggih, keberatan, Gusti, niki anak kula." Jawab pangeran, "Kowe gak eling sampean tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir." Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula, Gusti. Wong-wong iku ya kawula aku. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni." Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal kaya saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane rasopan macam-macam. Terus krungu. Krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kuwe. Sepuntene mboten ngertos ngono anake jenengan iki. Sulawe janji ngono, misale Ruhin janjian mbek aku, sesuk dina apa Ruhin? Selasa. Ruhin sesuk jam 7 tak jak metu-metu Ruhin. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mbek kiyaine nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulayani janji gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah ku bersop. Plus aku ora utang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, meneh dak nyulayani janji. Wes ora apa-apa kabeh gak nagih bener ora iku. Lendak kita manusa mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing utangi kowe, Mas. Sekeliru lah wis. Jadi aku ngamuk Ruhin nyulayan janji plus aku ora diutang ke Ruhin jadi iso ngamuk nanti utang. Podho, wong elek nyulayan janji kowe iso ngamuk, nah, wong ayu kowe iso ngamuk kan. Lha iku manusa, lha iku sing dimaksud uangku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuwacok, wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali kenek raine melayu Sayyidina Ali. Iku wajan wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" "Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Kira aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisorone nafsi, berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku." Ya iso kowe. Jadi mau sido bacok, mergo nek aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi lillahi kalimatillah, bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sido?" "Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing lecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuatir bacok dekne krana intisoron di nafsi demi membela egoku." Ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis. Wis bar wis tutup. Kula sing maklari tak urip-urip tetek kula tak urip-urip. Ya tepat-tepakan ya ana sing percaya ana sing ora sing semacam-macam tapi niki ilmu. Harus Anda dengar. Mbok angen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk wong sing tau ngutangi kowe iso? Wis nyelayani janji lah. Ana nek ana wong kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok amuk. Kowe wis ora usah gorohno tapi kowe langsung bayang mesti rayu. Mergo nek wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Lan nek ana kiai kok ngamuk santri nemen-nemen, mesti kowe kurang salam templek. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya manusa. Ora iso. Ben nek ngamuk aja tenanan, misale Ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan khim wis jak dinteni kok aja tenanan, mesti nek ngamuk wis biasa ae. Skriting nyolani janji sing ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Faham gitu, terus sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar makruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas songkong gowo khadzun nafsin. Mulane Sayyidina Ali niku masyhur. Ape mateni tiang kafir bareng tiade ngidoni piyambake malah rasido. Mergo kuwatir mbacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau terus eling-eling niku dawuhe para ulama. Aja geman wong dipandu ambek khadzun hadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora trimo ngono wae. Kenyataane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng koyo rapopo. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah, sentimen ngombe aku. Tapi bareng imame genti rawong raja mak aku gak pati gedeng perkara ini dekne buat apa? Engkau nang ngono, ada meneng toh mereka kayak sing ngono faham gila, mana ini sing hati-hati. Fal yahdari ladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terus budi ini sekedap ya. Fal yahdari ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan ya. Makiyatun illa walladzina la'tuna ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan niku bangsa makiyah. Illa walladzina la'tuna ma'allahi ilahan akhar kecuali ayat alladzi walladzina la'tuna ma'allahi ilahan akhar ila qawli rahiman. Fa madaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani. Bangsa sing diturunna Madinah wa yasabun wa sabuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal Furqan. Tabaraka maha berkah ta'ala sapa alladzi. Nazala kang nurono sapa ladi nurono sing sithik-sithik niku al-furqana ing furqan al-qur'ana tegese nurono ing qur'an qur'an diarani furqan li annahu qur'an satemene qur'an ufarraqa iku iso misahno apa qur'an benal haqi antaraning barang hak wal batil lan barang batil dadi sing diarani qur'an ya furqan iso misahno di sing hak di sing batil iso ngakoni mbok ora pokoke nek hak ya omongno hak nek batil ya omongno batil aja pepe ora iso nglakoni ora gelem omong. Faham gitu. Terus ciri utama kebenaran kuwe roh hak, roh batil. Sana contoh ra iso nglakoni. Syukur-syukur iso napa? Nglakoni. Ala abdi ing atase kawulane ladi Muhammadin rupane Muhammad liyakuna supaya ana apa Quran lil alamina. Maring wong sak alam kabeh, insi tegese alam manusa wal jinni lan alam jin, dunal malaikate ora kok alame malaikat ana iku nadziron dadi peringatan. Mukhawifan tegese dadi sing medekno, sing ngedohno min adzabilahi saking siksane Allah. Allah iku sapa Allah dirupane tatahu kang iku kedhe lan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walam yatakhid lan ora ngalap sapa Allah taala walad dan ing anak. Allah iku ora bakal dhe anak. Maksude kliru nek ana wong darani Allah dhe anak. Mergo nek Allah dhe anak berarti ana gene Allah sing coplok, berarti ana barang kodim coplok. Mergo saiki dadi napa? Anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedhe Allah apa syariku napa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyaingi kabeh kok apa. Mulane kena ngukumi ra iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu ora mendesak nggih ngukumi tiyang mboten apa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Dadi summa ilaihi marji'ukum jami'an. Wa khalaqalan gawe sapa wa ta'ala kula seening saben-saben perkara. Min sakniki kang wis tengah saking cirine sik ayuh lakau ta kena digawe apa sik. Faqaddarahu, mongko ngatur, mongko menyesuaikan sapa ing sik takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawahu tegese nyesuekno sapa Allah ing sek taswiatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngirakno diperkirakan sesuai kebutuhan. Wa takhadul lan ngalap sapa kufar anak ail kufar tegese kufar min tuni sang liyane Allah ngalap ai ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing pangeran. Hiya te alihai ku alasnam biro-biro berhala. Pangeran iku pirsa nek ana wong iku do ngalap liyane pangeran dianggap pangeran padahal layak luku nasyan. Ora padha gawe sapa alihah seaning perkara apa wae. Umpunge berhala utawa Yesus kabeh ora iso gawe perkara wae. Hum halite kabeh yukhlaquna iku den ciptakno kabeh. Wala yamlikuna lan ora iso miliki sapa kabeh li anfusi maring awak dhewe wong akeh doron ing madarati. Edafahu tegese ora miliki ing nolak ning sar. Wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan. Ejarahu tegese narik ing kemanfaatan. Jarro ya juru jarron maknane. Wala yamliku nalan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian, wala hayatan nan ora kehidupan. Wong sing mbok anggap pangeran ya ora iso nguripi, ora iso mati. Maksude dekne urip ya ora ora sebabe, mati ya ora ora sebabe. kepengen mati yo ora iso, kepengen urip yo ora iso. Misal wonten tiyang bantah, lha Gus lha tiyang bunuh diri kepengen mati kok kasil mati. Lah pas dene ngombe arak atau ngombe oplosan iku misale kepengen mati, dene ora sing mateni, sing mateni yo oplosane, yo ora roh. Pokoke ngerti-ngerti yo mati, mudene yo ora roh. Sebab apa kok mati? Tapi misalnya wonten mawon tiyang sing bantah, ya sebabnya ngombe oplosan. Lah sebab apa? Lah dekne kok roh nak sebab iku. Cek takoki bareng bar mati ku ditakoki ora roh. Ya ora roh, sing selamat ya akeh. Lala selamat ditulung wong sing sing ora usah ngombe mati iki. Akeh. Mulane si Abu Bakar ora tau berobat ning dokter. Mboten teko ning dokter jare mata tabib wal madhub jami'an kok doktere ya mati pisan jare. Dadi dekne golek dokter sing ora tau mati. Yo wis makom mboten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek kira ndek dhuwit kudu ditiru, paham. Lah kula de kanca mubalig wis kuwaco tenan nak crito. Jare wong nak sugih penyakite akeh. Jare nek wong larat ku ora pati te penyakit. Mergane apa? Ora tau priksa dadi gak roh. Ora kok ora di penyakit mergo ora tau priksa dadi gak roh. Penyakite. Ora kok ora duwe ya ora, asline ya duwe tapi kan gak roh. Wala yamliku nalan ora miliki maut wala hayatan ai mata tan tegese mate noli ahadin wa ihya'an nan nguripno li ahadin maring wong suci. Wala nusyura nan yura miliki ing carane tangi kok kubur e baktan tegese nang lil amwat maring wong sing mati. Waqala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir in hadza ora ana te Qur'ane mal Qur'an ora ana te Qur'an iku ila ifkun kecuali kedustaan kidfun tegese goroa. Iftara kang gawe-gawe sapa Muhammad ing Qur'an. Jare wong kafir Muhammad itu ngarang-ngarang napa Qur'an. Wa analan bantu ing Muhammad alaihi ing atase ngarang Qur'an sapa kaumun kaum akharuna kang liya-liya kabeh. Wa hum ta kaumun akharun ahlil kitab sing ahli kitab. Qala ta'ala faqad ja'u dzulma wazira. Monggo teman-teman teko sapa wong kafir dzulman kelawan gawa kedzaliman waziran lan gawa kedustaan. Ai kufran tegese gawa kekafiran wa kidzban lan kedustaan ai bima kelawan gawa dzulm lan zur. Wong kafir ngomentari Muhammad jarene ngarang Qur'an. Mulane Allah nantang nak panjen Qur'an iso dikarang Muhammad kowe ya iso ngarang mergo padha-padha manusa. Ternyata wong kafir nganti saiki ra iso ngarang Qur'an. Mesine nak Muhammad ngarang ya wong kafir iso napa? Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan klan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Qur'an ku asatirul awalin mu crito wong dhisik-dhisik kabeh. Akadzibuhum tegese crito kedustaane wong dhisik. Jam'u usturah bidhomik lan tuma. Iktatabaha kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sanging mengkono-mengkono kaum. Faghayyarahu mongko mengubah utawa menggubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma ma sing min asatiril awalin. Jadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif. Jadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dikne terus didadekno napa Qur'an jare wong kafir fahiyah. Mongko te asatirul awalin itu mlayu den wacana apa asatirul awalin tukrau tegese den wacana apa asatirul awalin ali ing atase Muhammad. Liyahfadzuha supaya ngapalno sapa Muhammad ha ing asatirul awalin. Bukrotan ing dalam wektu esuk wa asilan ing dalam wektu sore. Hutwatan tegese ing dalam wektu esuk wa asyian lan ing dalam wektu sore. Qala ta'ala raddan halin wala alaihi ing atase omongane wong kafir dawuh Allah kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra. Kul ngucap sira Muhammad anzala nurunahu ing Qur'an sapa alladzi dzat. Ya'lamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing rahasia. Ail ghaiba tegese rahasia fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Qur'an itu diturunno zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Mulane termasuk sirine Qur'an niku mukasyafah nggih nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna wa satamne Allah iku kana ana sapa wa ghafurun zat sing akeh nyepurane lil mukminin maring pira-pira mukmin, rahimatur akeh welase bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Ma iku apa li hadar rasuli kedue rasul, yakulu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. Bayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq ing dalam pira-pira pasar. Muhammad upi ya toh rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning napa pasar. Mulane kita dadi kiai kadang-kadang ning pasar, muga rasul yo sering ning napa ning pasar. Tapi nek cara adat kiai mure pasar iku muruah jare, gagu harga napa diri. Nah, yo iku ajaran keliru. Mrene pasar ning pasar ae. Sementing aja utang ra nyaur ngono ae biasa. Rugen guyur. Ndene yo kiai tapi kacau. Ya. Jadi biasa mawon pening pasar gini apa? Ning pasar, pening dalan gini dalan biasa. Ngurian Nabi ya yakulu tu'ama wa yamsi bil aswa. Laula unzila boyo denturono hala unzila boyo denturo ilahi maring Nabi sapa malakun malaikat. Fayakuna mengko ana iku mahu sertane Nabi. Fayakuna mengko ana sapa malak mahu sertane Nabi ku nadhira niku dadi pembantune manane melok dadi nadhir. Yusaddiku kang bener sapa malak ku ing Nabi. Utawa ngene ayul qata den kekno ilahi maring nabi apa kanjun gedung munasama sanging langit yunfikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ing kanjun. Walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masyi maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar. Pasar-pasar ritola bil ma'as krana golek penguripan. Wis ngaku nabi kekasih pangeran duwe emas seblok ka langit ta gedung ngono terus ana dok ana dhuwit akeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah nabi golek mangan ning napa? Pasar kurang ajar tenan. Jadi kamu perlu naik ngaku parak pangeran, yo popo gampang nol jor repot. Faham gitu. Jadi mengenak kue parak pangeran kok ori pemangel. Iku rasa di raiso jadi tersangka. Mergo dhisik nabi parak pangeran tapi pungu po jiwa nih butuh kerja teng nopo pasar. Nah, jadi orang kafir orang ngono nak parak pangeran untuk duit kok langit. Jadi nabi ra perlu. Autakunu lahu ta ana lahu kedhi Muhammad apa jannatun perkebunan bustan utek si perkebunan yakulu kang mangan sapa Muhammad minha sanging bustan ay min sibariha tegese sanging buah bustan fayak tafia mongko ngalap cukup sapa Muhammad biya kelawan jannah pikiro atin nak kulu minha kang mangan kita bindun enahnu tegese kita fayakuna mongko ana lahu kedhi Muhammad apa maziatun kelebihan alena ing atase kita sebiha sebab duwe jannah. Utau ngene lho Muhammad di gedung sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Utau kita karek mangan, jadi kita diutang jasa mbek dekne lah. Iman nak Allah nak diutang napa? Jasa. Padha kirene lho apa iman wis payah tenan wis. Jadi wong kafir dadi sebagian kira macane nak kulo napa? Min. Mboten yak kulo tapi napa? Nak kulo. Manane nak kita mangan sangka rezeki ka Muhammad, iman nak Allah wong kita utang napa? Jasa. Apa meneh abadi. Kurang ajar, kurang ajar. Mulane kita tiki ayu sing sabar, darani kiri sabar, darani kaya sabar, sebarno. Tapi ojo nganggep sing gedeng kuwe kaya Abu Jahal, mergo sing gedeng padha Islami. Nggih sing gedeng padha napa? Pokoke eling-eling nggih kok ida kula. Zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener, sing wong kafir mesti salah. Lah saiki Islam-Islam ekstremis iku gak mikir ngoten. Mestine kan kita iku saiki misale dadi wong ekstrem kan perangnya mek padha Islami kan? Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan ku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, Nabi mesti bener e. Musuhe mesti salah. Lah saiki misale kiai mbek kiai tukaran, Islam ekstrim kelompok iki mbek iki tukaran. Organisasi ormas iki mbek iki tukaran. Apa semangat piye wong padha Islame padha ora jelas bener e. Sale rebutan dadi imam masjid sik tok. Aku dzuriyah waris sing wakaf. Iku kiai iku mok numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kulo sering dilapuri yo. Kulo anggere dilapuri jam ora aku masjid itu tutup bae. Dadi ra usah ana Jumatan, ra usah ana apa salat. Salate ning lapangan ae dadi netral ra ana sing aku. Tak nganggur Gus masjid, tok nganggur ben wis nganggur. Pangeran yo ora buta masjid. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Gomo tanpa masjid yo mlaku, tanpa kowe yo mlaku. Mung dhisik sampean rung lahir ya gomo mlaku. Malah jekono sampean iki ana tukaran. Di wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh dekne. Nggih Islam. Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Nggih, umume santri nek wis senior apa boyong ora. Niki tiru tenan iki. Umumnya santri nak senior apa boyong kan keberatan jadi aku sak jenis kepengin boyong mari podok cek butuh no aku jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Nak sowan Gus Ma'ruf boyong gak apa-apa Kang pondok yo ono kiai ini tenang wae. Dadi artinya GR itu dihilangi. Jadi nak ono kiai GR dadi imam sampai mati gak siap di nak masjide macet cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing kiai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar. Nak kita sing buta ibadah, kita sing buta khidmah masjid, ora masjid sing buta. Nak kowe sing buta khidmah masjid berarti nyabari ketika ana konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama. Kewajiban ulama mulang, saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah, golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Ruhin. Nak aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam, jadi dia hak kecewa. Kayak uang mergawe lho, pokoknya ibadah kok mergawe. Uang mergawe yo ino dikongkon, tapi karena kita butuh uang, ino yo gelem. Lah kita ngibadah yo butuh ridane Allah, ino nggih. Gelem. Adzillatin alal mukminin aizzatin alal kafirin. Lah niku lho ora ngrasa ino, misalnya sowan mriki ngaji. Ayo ora lucu no. Gus Bak kecule wong alim sowan ruhin. Ndekne tengok-tengok ning omah. Karek ngaji, kok sombong. Ini kan ruhin sing sowan rono, ya ora kelar. Tapi kan kudune ku. Paham tak? Tak warai kita dadi kiai. Nek kowe wis dadi kiai ning masjid Tamusola, kowe teko kowe sing buta Islam, buta ngamal, ya wis sing sabar. Ana makmum sombong, ana makmum gak istiqomah. Musala rong dibuka ana telek pitik, ya sabar wong kowe sing nang makmum ra teko adzan dhewe koma dhewe. Wong kowe nak pas dhewean lah niati imaman. Ngertakoki wong, lah kok imaman iki makmumku jin. Dadi angsal niat imaman senajan to saat iku ora ana imam. Nak menawa kok ana makmum. Utawa kowe GR-GR-an si imaman ana malaikat sing nopo? Makmum. Paham ya, dadi nek swani ibadah kowe sing ngrasa butuh ibadah. Ben kowe ora gampang nopo kecewa. Dadi kita sing butuh amal. Ana grono wong mutung-mutung berarti makome urung dhuwur. Dekne punya ego. Kudu wong regani dekne. Sawangane Islam mlaku iku nek ana dekne. Dal dekne problem bagi nopo? Islam. Nek kelakuane ngono problem bagi nopo? Waqala lan ngucap sapa adzalimuna pira-pira wong zalim ayil kafiruna tekse pira-pira wong kafir lil mukminin oleh ngucap intattabiuna illa rajulan masura ora anut sira kafir illa rajulan kecil wong lanang masuron kang den sihir makhduan tekse ingkang den akali makhluban tur kang salah utawa kang den kalah napa ala akli maksude wong anut Muhammad ku anut wong edan jare wong kafir ngoten qala taala ungzur kaifa darabu lakal amsal Ungzur angen-angen sira Muhammad kaifa darabu kaifa hale kaya apa darabu gawe sapa zalimun laka maring sira al amsala ing pira-pira perumpamaan kowe diperumpamakno bil masuri kelawan wong sing disihir wal muhtaji lan wong sing butuh binu nggih wonten bil masur nggih wal muhtaji lan wong sing butuh ilama maring perkara yunfikuhu kang nafakono sapa man hu ing ma wa ila malikin lan wa ila malakin lan maring raja yakumu kang jumeneng sapa malak mau sertane Muhammad bil amri kelawan urusan nubuwah Fadlu mongko padha sesat sapa kufar bidzalika lan mongkon-mongkon kabeh anil huda sanging petunjuk. Falastatiuna mongko ora kuasa sapa kufar sabilan ing roh dalan tori kontekse dalan ilaihi maring ikla al-huda walam ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimatih